ولي الله مجن هوتان dengan firasat berburu dalam hutan jalan-jalan dan memburu hawa nafsu penglihatan macan tajam selalu mencari mangsa mencari berdiam diam penglihatan ia perkasa selalu memberi akan macan bisa lihat nyata lihat yang disembunyikan yakni mengamati mangsa. Allah macan hutan dengan firasat berburu dalam hutan jalan-jalan dan memburu hawa nafsu mangsanya yaitu nafsu yang menyembunyikan diri senantiasa mau menikmati atau melarikan diri tapi tak pernah berhasil tak bisa luput darinya itulah memang mustahil macan memperhatikan ya. Wali Allah.